Yang pertama untuk Anda, terimalah salam dandut dari SNB, Saudara New Melaba. Berada dengan semangat yang membara. saudara. Yo. Batu irama SNB.